فقه إسلام فقه إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salat sunnah rawatib zuhur bagian yang kedua. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Bagi siapa saja yang berhalangan melaksanakan salat sunnah rawatib zuhur, maka dianjurkan baginya untuk melaksanakannya setelah melaksanakan sholat zuhur tersebut. Berkaitan dengan hal ini, para ulama memberikan satu kaidah tentang mengqadha sholat sunnah ini dengan pernyataan sebagai berikut. Seseorang yang tidak sempat melakukan sholat-sholat rawatib ini pada waktunya, maka disunahkan mengqadhanya dengan syarat karena uzur. Dalilnya itu hadis Abu Hurairah dan Abu Qatadah radhiyallahu anhuma dalam kisah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam suatu perjalanan sehingga terlambat salat subuh. Lalu beliau melakukan salat rawatib subuh dahulu, baru kemudian salat subuh. Demikian juga hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dari dua rakaat setelah zuhur dan mengqadhanya setelah salat asar. Ini adalah nas dalam mengqadha salat sunnah rawatib. Begitu juga keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah ia salat tatkala ia ingat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Maksud hadis ini mencakup sholat fardu dan sholat sunnah. Dan ini bila ditinggalkan karena uzur seperti lupa, ketiduran, dan sibuk dengan hal yang sangat penting. Adapun bila ditinggalkannya dengan sengaja sehingga kehilangan waktunya, maka ia tidak boleh mengqadhanya. Kalaupun ia mengqadhanya, maka tidak sah sebagai sholat rawatib. Karena salat rawatib merupakan ibadah dengan waktu yang sudah ditentukan. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Ibadah yang memiliki ketentuan waktu seperti salat rawatib, bila seseorang sengaja melakukan di luar waktunya, maka ibadah itu tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Oleh karena itu, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, apabila seseorang tidak dapat melakukan sholat sunnah rawatib sebelum zuhur karena uzur, maka ia boleh mengqadhanya. Yaitu dilakukan setelah sholat zuhur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bila tidak salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau lakukan setelahnya. Pendengar yang budiman, a'azzanallahu wa iyyakum. Lalu bagaimana bila seseorang tidak sempat melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur? Maka penjelasannya adalah, jika seseorang tidak dapat melakukan sholat sunnah rawatib setelah zuhur karena uzur, maka ia boleh mengqadanya setelah hilang uzurnya, walaupun setelah sholat asar. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Quraib Maula Ibnu Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Azhar dan juga Al-Miswar bin Makramah mengutusnya menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Sampaikan kepada beliau salam dari kami semua dan tanyakan tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Juga katakan bahwa kami menerima berita bahwa engkau melakukan sholat 2 rakaat setelah asar tersebut. Padahal telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya." Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku dahulu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul orang yang melakukannya." Lalu Quraib berkata, "Lalu aku menemui beliau Aisyah radhiyallahu anha dan menyampaikan semua pesan mereka." Lalu beliau radhiyallahu anha berkata, "Tanyakanlah kepada Ummu Salamah." Lantas aku berangkat kepada mereka dan memberitahukan mereka tentang jawaban beliau. Kemudian mereka menyuruhku pergi ke Ummu Salamah dengan pesan-pesan yang dibawa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari keduanya. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Adapun waktu beliau melakukannya yaitu setelah sholat asar. Kemudian masuk dan bersamaku ada beberapa orang wanita dari kalangan Ansar dari Bani Haram. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat tersebut. Maka aku menyuruh seorang anak perempuan menemui beliau dan mengatakan, 'Berdirilah engkau di samping beliau dan katakan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, aku telah mendengar engkau melarang dari 2 rakaat tersebut dan melihatmu melakukannya. Apabila beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka mundurlah darinya.'" Lalu Quraib berkata, "Anak perempuan itu pun melakukannya dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya, maka ia pun mundur dari beliau. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai, maka bertanya, 'Wahai bintu Abi Umayyah, engkau telah bertanya tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Sesungguhnya telah menemuiku beberapa orang dari Abdul Qais masuk Islam dari kaum mereka, sehingga menyibukkanku dari melakukan 2 rakaat sholat rawatib setelah zuhur. Maka inilah 2 rakaat itu." Di samping itu, saudara pendengar sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, berkaitan dengan hal ini juga ada keumuman dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaklah ia salat ketika ia ingat. Jadi, pendengar kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, apabila di antara kita berhalangan melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur, baik qobliyah maupun ba'diyah, maka boleh bagi kita mengerjakan setelah sholat zuhur tersebut atau ketika ia ingat. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan tentang sholat sunnah rawatib zuhur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk bisa mengamalkannya setiap hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.